Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, memberikan kepada kita karunia-karunia terbaiknya, memberkahi setiap aktivitas kita, baik yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, membaca, membahas kitab Rafa'ul Malam Anil A'immatil A'lam, kalangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas tiga penyebab diantaranya yang menyebabkan para ulama terkadang memutuskan untuk tidak mengamalkan satu hadis, satu dalil. Yang kemudian tiga sebab tersebut dijabarkan dalam 10 latar belakang. Kita sudah membahas ke 10 latar belakang tersebut. Berbagai macam latar belakang yang memungkinkan seorang ulama akhirnya memutuskan untuk tidak mengamalkan satu dalil. Ya. Tentunya semua tersebut adalah dengan landasan karena mereka beralih dari mengamalkan satu dalil menuju dalil yang lain. Ketika seorang ulama ya memutuskan untuk tidak mengamalkan satu dalil dengan berbagai macam alasan, kelemahannya, ketidakjelasan indikasi atau hal-hal apapun, pasti wujudnya adalah kembali kepada dalil-dalil lain yang mereka jadikan sebagai pegangan. Nah, 10 latar belakang tersebut cakupannya sangat luas ya. Kalau kita pelajari berikut rincian dan contoh-contohnya, sesungguhnya kita sedang mendalami ilmu fikih itu sendiri. Maka disebutkan di sini, fahadhil asbabul ashrah zahiratun. Semua latar belakang yang 10 yang telah kita bahas itu sangat gamblang sekali. Artinya contoh ya, contoh daripada latar belakang tersebut itu tersebar luas dalam kitab-kitab fikih. Ketika kita membahas tentang persoalan hukum dengan pendapat para ulama, selalu kita dapatkan itu. Ada satu pendapat fikih, kemudian ada pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama dengan dalil-dalil ini dan itu. Selalu saja nanti ada ya, sebagian di antara Hambaliyah, sebagian di antara Syafi'iyah, sebagian di antara Hanafiyah, sebagian di antara Malikiyah, atau sebagian di antara Adz-Dzahiriyah, atau sebagian di antara fuqaha, sebagian di antara ahlul hadis yang kemudian memiliki pendapat yang berlainan. Ya. Yang pada saat itu pasti akan dijelaskan apabila para ulama mendapatkan sudut pandang dari ulama tadi, mereka akan bisa memahami kenapa ulama tadi kemudian memilih untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Nanti dalam bab komparasi perbandingan antara pendapat ulama yang rajih yang diunggulkan dengan pendapat ulama yang marjuh, itu akan kita dapatkan itu. Mau tidak sedikit pun kita dapatkan, nyaris tidak pernah kita dapatkan ulama-ulama yang marjuh pendapatnya itu, ya, bahwa mereka itu sengaja meninggalkan pengamalan satu hadis tanpa sebab apapun. Itu tidak mungkin, ya. Nyaris tidak mungkin sama sekali. Wa fi katsir min al ahadits, dalam banyak kasus hadis, ya, kita kembalikan sedikit pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Yajuzu ay yakuna lil 'alimi hujjatun. Terkadang seorang ulama punya hujjah, punya alasan. Fi tarkil 'amali bil hadis, untuk tidak mengamalkan satu hadis. Lam natali' nahnu 'alaiha. Cuma kita yang belum mengetahui sebabnya. Tadi yang saya sebutkan contoh itu kan para ulama ketika mereka mendapatkan, ya, sudut pandang ulama yang meninggalkan hadis tersebut. Terkadang, ya, penyebab mereka itu tidak mengamalkan hadis tersebut tidak kita ketahui. Tidak ternukil kepada kita hujjah, ya, tidak ternukil kepada kita riwayat tentang hujjah ulama tadi kenapa tidak mengamalkan hadis tersebut. Fa inna madarikal ilmi wasi'ah. Karena ruang lingkar, ya, ruang lingkar ilmiah itu sangat luas sekali. Ya. Siapapun yang mempelajari ilmu fiqih, baru ilmu fiqihnya saja kita sudah mendapatkan betapa luasnya, ya, sudut pandang ulama tentang berbagai perkara. Belum lagi kalau kita sudah mempelajari usulul fiqh, ya, kaidah-kaidah usul fiqih. Berikut contoh-contoh yang dijabarkan oleh para ulama, semakin terbuka di mata kita bahwa ruang lingkar pemahaman ilmiah di dalam Islam itu sangat luas. Walam nattali' nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama, dan kita memang tidak akan punya kapasitas, lam nattali', tidak akan mungkin bisa menyingkap ala jami'i ma, segala sesuatu yang ada fi bawatinil ulama, di dalam hati para ulama, di dalam benak dan pemikiran para ulama, itu tidak mungkin. Ya, itu sama sekali tidak mungkin. Oleh sebab itu banyak di antara perkara-perkara yang menjadi kekhususan pendapat ulama-ulama tertentu yang kita mungkin belum bisa menggelar, ya, apa namanya, studi tentang pemahaman ulama tersebut dalam perkara tadi. Kita hanya tahu ulama itu, ya, cenderung memilih pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama lain dalam persoalan ini, ya, cenderung tidak mengamalkan konsekuensi hadis ini. Tapi apa yang menjadi hujahnya kadang-kadang kita tidak bisa mengetahuinya. Wal alimu, seorang ulama, ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang lalu, maaf. Qad yubdi'u hujjatahu. Kadang menampakkan apa yang menjadi alasannya. Wa qad la yubdiha. Kadang-kadang tidak menampakkan hujjah atau alasannya. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan, seorang ulama yang tidak menampakkan hujjahnya itu ada banyak kemungkinan, ya, ada kemungkinan memang pada saat itu belum saatnya untuk menampakkan alasannya. Bisa jadi murid-murid yang ada di hadapannya dikhawatirkan tidak mampu menangkap apa yang akan disampaikan oleh ulama tadi, ya, atau si ulama tadi lebih memilih menyimpan pendapatnya karena dianggap berlainan, khawatir akan menjadi fitnah di tengah para talabatul ilmi. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin punya pendapat-pendapat, ya, yang beliau katakan tidak akan saya sampaikan pendapat ini secara umum, karena kalau disampaikan pendapat ini secara umum maka akan menimbulkan fitnah di tengah umat manusia, ya. Jadi itu pendapat-pendapat semacam itu banyak dimiliki oleh para ulama, ya. Wa idza abda, kalaupun ulama tadi menampakkan, faqad tablughuna wa qad la tablughuna, kadang-kadang sampai ke kita, kadang-kadang enggak sampai. Sebabnya pun bermacam-macam yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kenapa bisa sampai, kenapa tidak? Wa idza balaghatna, kalaupun hujah itu sampai kepada kita, oh ini alasan-alasan ulama tadi, ya, tidak mengamalkan konsekuensi hadis tersebut. Sawa'un kana al-hujjah sawaban. Ini kita tidak peduli, ya, apakah hujjah atau alasan tersebut ternyata benar fi nafsil amar dalam persoalan tersebut amla atau tidak benar, tapi dikatakan di sini faqad mudriku, kadang, ya, wa idza balaghatna, kalau hujjah itu sampai kepada kita, faqad mudriku maudhi'a ihtijaji, kadang kita mengetahui otak hujahnya, poin hujahnya itu di mana, waqad la nudriku. Ini ulama dengan dalil-dalil dan alasannya. Kadang-kadang apa yang disampaikan ulama itu bisa kita telaah dan kita mengerti. Kenapa ulama tersebut akhirnya dengan alasan-alasan ini bisa mengambil kesimpulan demikian. Tapi kadang-kadang kita nggak memahaminya. Ini yang sering saya sampaikan kepada banyak ikhwah. Ya, bahwasanya diperlukan kehati-hatian di dalam menanggapi satu pendapat. Taruhlah kalau seorang penuntut ilmu menanggapi pendapat ulama, memang bukan levelnya, bukan kapasitasnya. Tetapi kita bicara bukan kepada ulamanya, tapi kepada satu pendapat yang pendapat itu memang dimiliki oleh seorang ulama. Ya. Sementara pendapat yang kita yakini adalah pendapat yang kita ambil dari para ulama-ulama yang lain dengan sekian banyak dalilnya. Nah, ketika kita menanggapi pendapat yang berlainan itu, kita perlu berhati-hati. Ya. Kehati-hatian tersebut di latar belakangnya banyak hal. Di antaranya ini, kadang-kadang kita bisa mengerti betul apa yang menjadi inti sari pendapat ulama tersebut, kadang-kadang kita nggak ngerti. Bagaimana kita bisa menanggapi sesuatu yang kita belum mengerti 100%. Ya. Oleh sebab itu, keluasan cakrawala pemikiran fikih kita itu harus kita kembangkan. Ini bagi mereka yang sudah memang memiliki kapasitas ya untuk menanggapi pendapat-pendapat lain ya yang berlawanan dengan pendapat yang dia yakini. Itu harus mengembangkan cakrawala berfikir. Contohnya kalau kita mengetahui pendapat dari seorang ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala atau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Setidaknya kita mengetahui dong cara berfikir Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i, cara berfikir Imam Ahmad, fikih Imam Ahmad. Sehingga ketika Imam Syafi'i mengungkapkan satu pendapat, Imam Ahmad mengungkapkan satu pendapat yang di situ termuat terminologi istilah-istilah khusus, istilah khusus Imam Syafi'i, istilah khusus Imam Ahmad. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti betul apa yang dimaksud gitu loh. Al-wajibat, contohnya di al-wajibat. Al-wajibat di dalam sholat menurut mazhab Imam Ahmad itu berbeda dengan al-wajibat di dalam sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Umumnya dari kalangan Hanabila, wajibat itu mendekati makna rukun yang ada dalam pemahaman Syafi'iyah. Itu baru satu kata, kata wajib, al-wajibu fis sholat, hal yang wajib dalam sholat. Ketika Imam Ahmad atau ulama-ulama yang berpegang pada mazhab Imam Ahmad mengatakan al-wajibu fis shalah, maka kita harus mengerti apa yang dimaksud wajib menurut Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan al-wajib fis shalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau ini tidak kita ketahui lalu kita tanggapi, tanggapan kita enggak akan tepat pada sasaran. Oleh sebab itu mereka yang belum mampu untuk melakukan komparasi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain karena kemiskinan pengetahuan terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama tersebut, lebih baik mencari titik aman. Ya, sementara saya lebih yakin dengan pendapat ini, dengan penjelasan para ulama ini sudah. Pendapat ini saya belum bisa terima. Tapi tidak usah dikonfrontasikan terlalu jauh. Selama kita belum menguasai sekali lagi istilah-istilah yang dimiliki oleh para ulama tadi. Ini sering saya sampaikan. Karena ini persoalan fikih yang bukan sederhana. Ya, kita kembali ya kepada pembahasan. Nah, kadang-kadang ulama berhujah beralasan, tapi hujahnya nggak sampai kepada kita. Kadang-kadang hujahnya sampai kepada kita, belum tentu kita memahami makna dari hujah tadi. Sawa'un kanatil hujah sawaban, kita nggak peduli apakah hujah itu fi nafsil amar dalam perkara tadi memang betul, sawaban betul, amla atau tidak betul. Ujung-ujungnya nanti, apakah nanti pendapat itu benar atau tidak, kita nggak pedulikan di situ, ya. Yang terpenting adalah kadang-kadang kita paham dan kadang-kadang kita nggak paham. Ini yang harus kita sadari. Lakin nahnu, tetapi sikap kita in jawazna hadza. Kalaupun kita membenarkan kemungkinan ini, ulama tadi mungkin punya hujah, ya. Hujahnya mungkin dengan pemahaman yang kita belum paham. Kita berhusnuzan kepada ulama tadi. Tapi meskipun itu kita perbolehkan, fala yajuzu lana, kita tetap tidak boleh an-na'jila, untuk berpaling an-qaulin, dari pendapat zaharat hujjatuhu, yang jelas hujahnya, bihadithin sahih, berdasarkan hadis yang sahih. Wafaqahu ta'ifatun min ahli al-ilmi, ya, yang kemudian diamini, wafaqahu, wafaqah itu setuju, ya, disetujui, diamini oleh sebagian di antara ahli al-ilmi atau para ulama. Kita tinggalkan pendapat ini ila qaulin akhar, menuju pendapat lain, qala huwa alimun, yang diucapkan oleh seorang ulama, yajuzu ayyakuna ma'ahu, yang mungkin saja ulama tadi memiliki hujjah atau alasan, ma yadfa'u bihi, yang bisa menolak pendapat ulama-ulama yang banyak tadi, ya, hadhihi hujjah, wa in kana a'lam, meskipun ulama tersebut lebih alim. Ya, ini kan agak panjang, saya ulangi sedikit ya. Jadi meskipun kita membenarkan kemungkinan ulama itu memiliki banyak hujjah yang kita enggak pahamin, tapi tetap kita enggak boleh berpaling dari pendapat yang sudah jelas berdasarkan hadis sahih, sudah jelas disetujui oleh banyak ulama, hanya untuk mengambil pendapat seorang ulama yang meskipun dia lebih alim, yang meskipun mungkin dia punya hujjah untuk membantah dalil-dalil kita, tapi kenyataannya kita belum mengetahuinya. Ya. Ya, jadi husnuzan kita sekali lagi kepada para ulama tidak menyebabkan kita kemudian boleh mengambil pendapat mereka tanpa kita mengetahui dalilnya. Ya, husnuzan tetap. Jadi makanya kita berada dalam dua sisi. Ya, sisi tidak boleh mengambil pendapat ulama sembarangan tanpa mengetahui dalilnya, tapi juga sisi tetap menghormati dan memuliakan. Ini kadang-kadang susah, ya. Ada orang yang saking menghormatinya ulama, udah dia pasti punya dalil, kita ngikut saja. Ini sikap yang salah. Ya. Yang kedua, kita nggak ngikuti pendapat ulama tadi, ya, kita hanya berpegang kepada dalil. Ya. Nah, masa dalil mau dibandingkan dengan pendapat ulama? Ya. Kadang-kadang ucapan tadi, meskipun betul, tapi secara adab tidak tepat. Siapa kita bisa mengatakan begitu? Gitu. Seorang ulama tidak mungkin akan mengambil sikap menolak dalil. Mereka pasti memiliki dalil. Ya. Jadi kita bersikap mengambil pendapat ulama dengan dalil-dalilnya, ya. Nah, kemudian tidak mengikuti pendapat ulama yang lain yang tidak kita ketahui dalilnya, dengan tetap menghormati ulama tersebut. Itu sikap yang benar. Dan sekali lagi ini sulit sekali lagi. Ya. Yang banyak diambil orang imma mengikuti mentah-mentah atau mengikuti pendapat dalil yang dipegang oleh para ulama dan kemudian menyalahkan ulama yang satu tadi. Ya. Melakukan ucapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan adab yang benar terhadap ulama tadi, ya, jadi dua-duanya itu tidak benar. Kita kembali ya kepada pembahasan. Kenapa demikian? Kenapa sikap kita tetap mengambil pendapat yang berdasarkan dalil? Karena itu kewajiban kita. Iz tatarrukul khata'i, karena kemungkinan adanya kesalahan, ila ara'il ulama, pada pendapat para ulama semata, aksaru, itu lebih besar potensinya, min tatarrukihi, daripada kemungkinan kesalahan, ilal adillati syariah, yang ada pada dalil-dalil syariah. Ya, ini harus disikapi dengan hati-hati, ya, ungkapan ini. Dalil-dalil syariah. Apakah dalil-dalil syariah mungkin salah? Ya, mungkin. Kesalahan itu bukan pada dalilnya, tapi pada penempatan dalil tersebut untuk persoalan yang kita hadapi. Jadi begini, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa kewajiban kita terhadap dalil syar'i itu dibagi dua, Quran dengan sunnah atau hadis. Terhadap Quran, kita hanya punya satu kewajiban, mengetahui makna dan indikasinya. Ini ayat, apa makna dan apa indikasinya. Kita tidak perlu meneliti apakah ayat ini benar atau enggak, ya, karena Al-Quran itu seluruhnya benar. Nah, tidak ada yang ya, tidak dibagi menjadi sahih dan dhaif, tidak. Ya, karena seluruh Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, sehingga kewajiban kita hanya satu, mengetahui makna dan indikasinya. Nah, terhadap hadis Nabi, kita punya kewajiban dua. Pertama, mengetahui keabsahan dalil tadi secara riwayat, apakah dalil ini sahih atau tidak sahih, ya. Ini kewajiban yang kita sebutkan, kewajiban kita, maksudnya kewajiban para ulama, ya, ya. Bukan kita di sini adalah seluruh kaum muslimin, tidak, ya. mereka yang punya kapasitas. Kewajiban pertama, mengetahui keabsahan dalil tersebut. Ini dalil sahih atau tidak sahih. Penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih atau tidak sahih. Ketika terbukti, baru kewajiban kedua, mengetahui indikasinya. Mengetahui indikasinya. Nah, yang dimaksudkan di sini, kemungkinan kesalahan dari hadis itu kan imma dalam keabsahan riwayatnya. Oh, riwayatnya nggak sahih sehingga nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Atau riwayatnya sahih, tapi indikasinya tidak tepat untuk hukum ini. Hadis itu bukan digunakan untuk kasus ini. Itu kemungkinan salah yang terjadi pada dalil. Jadi sekali lagi, bukan dalilnya yang salah. Yang pertama, mungkin dalil itu memang bukan dalil, karena hadisnya tidak sahih, penisbatannya kepada Nabi SAW. Apalagi hadis itu palsu, apalagi hadis itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Hah? Maka itu bukan dalil. Ya. Itu bukan dalil sama sekali. Atau memang dalilnya sahih dari Nabi SAW, tapi indikasinya itu tidak untuk digunakan dalam kasus, dalam persoalan ini. Ya tatarukul khata ilal adillati syariah. Kemungkinan salah pada dalil syariah itu ada dengan dua kemungkinan tadi. Pada keabsahan riwayatnya atau indikasinya. Tetapi tatarukul khata, kemungkinan salah pada pendapat manusia itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Ketika kita berhadapan dengan hadis Nabi, kita kan cuma punya dua kewajiban. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pendapat manusia, banyak kewajibannya. Benar nggak ini diucapkan oleh Imam Syafi'i? Benar nggak ini diucapkan oleh Imam Ahmad? Itu dulu. Nggak usah dibahas dulu yang lain. Penisbatannya benar nggak? Jangan-jangan kita hendak mengamati pendapat ulama, ternyata penisbatannya nggak benar. Ternyata itu bukan pendapat Imam Syafi'i, ternyata itu bukan pendapat Imam Ahmad, ternyata itu bukan pendapat Imam Malik, ternyata itu bukan pendapat ya Abu Hanifah misalnya. Kan itu dulu. Udah sampai nih, oh betul itu pendapat daripada Abu Hanifah misalnya. Lalu baru kita teliti apa yang menjadi alasannya. Kita harus ketahui dulu cara berpikir dari Abu Hanifah. Kaidah-kaidah fikih yang diusung oleh Abu Hanifah. Dalil apa yang digunakan dan bagaimana menggunakan dalilnya. Dan seterusnya, kewajiban kita panjang karena berhubungan dengan manusia. Sehingga kemungkinan salah, ya, terjadinya kesalahan pada pendapat manusia itu kan jauh lebih banyak celahnya ketimbang yang terjadi pada dalil syariah. Karena dalil syariah hanya punya dua indikasi saja. Indikasi secara riwayat, indikasi secara makna. Sementara pendapat manusia itu jalurnya untuk bisa digunakan sebagai dalil itu panjang sekali. Ada orang yang misalnya marah-marah karena pendapat gurunya. Orang yang bermazhab Hambaliyah misalnya marah-marah karena pendapat Imam Ahmad disalahkan. Ya. Orang yang bermazhab Syafi'i juga marah-marah karena pendapat Imam Syafi'i disalahkan. Setelah diteliti ternyata penisbatan ucapan tersebut kepada ulama tadi tidak benar. Ternyata Imam Ahmad enggak pernah mengucapkan itu. Ternyata Imam Syafi'i tidak pernah mengucapkan itu. Kan bahaya gitu loh. Ya, jadi artinya di sini yang perlu ditegaskan, kenapa ini perlu dijelaskan? Ini pendek tapi ini penting sekali gitu. Karena banyak orang yang bersikap kebalikan. Kemungkinan salah pada pendapat manusia kan lebih besar daripada kemungkinan salah yang ada dalam dalil syariah. Tapi kenyataannya ada orang yang sikapnya berpegang kepada pendapat manusia lebih besar daripada dalil. Ya. Kalau sudah pendapat orang, oh udah pasti lah, si fulan insya Allah nggak akan salah. Tapi kalau sudah dikasihkan dalil, dalil ini nggak pernah dipakai ulama ini, ulama itu, dalil ini pasti nggak benar. Ketika dihadapkan pada dalil, sifatnya langsung negatif. Tapi dihadapkan kepada pendapat seorang ulama, pendapatnya langsung positif. Ini yang salah gitu loh. Menghormati sekali lagi para ulama dengan keulamaan mereka itu harus wajib, ya. Bukan saja hukumnya mubah, bahkan wajib, harus, itu kewajiban kita sebagai para penuntut ilmu untuk menghormati para ulama. Tapi kemudian, ya, sikap kita yang lebih memilih pendapat orang daripada dalil itu yang salah. Itu yang salah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Fa innal adillata syar'iyyata hujjatullah 'ala jami'i 'ibadi. Karena pada hakikatnya dalil-dalil syariat itu adalah hujjah Allah yang sebenarnya kepada seluruh hambanya. Ya. Sehingga asal muasal daripada dalil syariat itu digunakan sebagai hujjah gitu. Sebelum terbukti ternyata dalilnya itu enggak benar, sebelum terbukti bahwa indikasinya itu tidak tepat untuk persoalan tersebut. Asalnya adalah hujjah gitu. Bi khilafi ra'il 'alim, berbeda dengan pendapat ulama. Pendapat ulama itu asalnya enggak benar kecuali ketika pendapat tersebut berdasar pada kebenaran. Soal ulama itu tidak mungkin, apalagi ulama ahlul mazhab, ya tidak mungkin mereka itu mengatakan sesuatu tanpa dalil. Itu adalah persoalan beda. Itu adalah keyakinan yang tetap kita pegang sebagai bentuk penghormatan para ulama. Justru itu tujuan daripada kitab ini, Raf'ul Malam Anil A'im Matil Alam. Tetapi dengan mengatakan bahwa pendapat ulama itu adalah asal, itu salah. Ya. Pendapat ulama itu adalah sumber asal kebenaran, itu adalah salah. Gitu. Karena sumber asal kebenaran itu adalah pada dalil syariah. Wad dalil syar'i yang tani'u an yakuna khata'an. Dalil syariah itu sendiri, ya, secara asal itu enggak mungkin salah. Tadi sudah saya sebutkan, dalil syariah itu tidak mungkin salah. Kalau salah berarti memang kemungkinan itu bukan dalil karena penisbatannya tidak benar. Yang dianggap sebagai hadis ternyata bukan hadis. Atau indikasinya yang sekali lagi belum tepat untuk persoalan tersebut. Wad dalil syar'i, dalil syariat itu yang tani ayakuna khata'an, tidak akan mungkin salah. Idza lam yu'aridhu dalilun akhar, kecuali kalau ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Wa ra'yul 'alim laisa kadzalik, sementara pendapat ulama tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau dalil itu berbicara sendiri dalam satu perkara, enggak ada dalil lain kecuali dalil itu, ya sudah dalil itu digunakan gitu. Berbeda dengan pendapat ulama, biarpun enggak kelihatan ada ulama lain yang berpendapat, bukan berarti pendapat seorang alim langsung bisa digunakan dalam satu perkara. Ya. Karena asal daripada pendapat seorang ulama adalah pendapat manusia. Ketika dia berdalil, maka dia berpendapat sebagai seorang ulama yang berlandaskan pada dalil syariah. Nah, sementara dalil syariah asalnya adalah dalil, kecuali ada dalil lain yang berlawanan dengannya. Walau kana al-amalu bihadha at-tajwiz jaizan. Kalau kita boleh beramal dengan dasar husnuzan tadi kepada para ulama, saya ngamalkan pendapat ulama ini aja lah, insyaallah ada dalilnya, kita nurut saja. Lama baqiya fi aidina syai'un min al-adillah. Kalau itu yang kita ambil sebagai alasan kita, enggak akan tersisa satu dalil pun di tangan kita. Allati yajuzu fiha mislu hadza, yang bisa kita gunakan sebagai alasan dalam beramal itu enggak ada lagi. Ya. Karena semuanya sudah kalah oleh pendapat-pendapat manusia. Nah, inilah yang disebut dengan ta'assub, kefanatikan terhadap pendapat, ta'assubur ra'i atau ta'assub al-mazhabi. Ini yang sering diingatkan oleh para ulama. Ya, sekali lagi, para ulama tidak menyalahkan kita yang merujuk kepada pendapat ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama tidak menyalahkan kita untuk merujuk kepada mazhab, ya, untuk belajar Islam, belajar fikih dengan bermazhab. Tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah at-ta'assub, ya, kita berfanatik dengan pendapat seorang ulama atau fanatik dengan pendapat satu mazhab tanpa memedulikan dalil. Ini yang disalahkan. Karena justru setiap mazhab menentang itu. Mazhab manapun itu menentang. Makanya saya sering mengatakan ini dilema ini bisa berbahaya baik bagi orang yang bermazhab maupun orang yang di luar mazhab. Ya. Ini sering saya sampaikan. Contohnya mazhab Syafi'i, karena yang umum di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Bahwa mazhab Syafi'i itu bukan mazhaba ilaihi Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bukan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. Tapi mazhabat ilaihi qa'idatus Syafi'i atau qa'idatun min qawa'idus Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i itu adalah pendapat yang didasari oleh kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Coba perhatikan di sini ya. Mazhab Syafi'i itu bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang dibangun di atas kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Maka ketika ada perbedaan pendapat dalam satu mazhab antara ulama satu dengan ulama yang lain, ya wajar, karena mereka menggunakan kaidah gitu. Bukan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i berarti itu mazhab Syafi'i, tidak. Nah, saya katakan ini bagi ahlul mazhab sendiri maupun bagi yang di luar mazhab, karena dua-duanya bisa salah. Ya. Orang yang bermazhab lalu mengatakan bahwa mazhab Syafi'i itu berarti pendapat Imam Syafi'i itu salah. Ya. Bahwa mazhab Syafi'i itu adalah pendapat yang didasari oleh kaidah-kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sendiri bisa punya pendapat lebih dari satu. Pendapat lama, pendapat baru. Ya. Karena yang dijadikan dasar itu adalah kaidahnya. Ya. Termasuk idza shahal hadis fa huwa mazhabi, itu salah satu kaidah Imam Syafi'i. Ya. Apabila satu hadis itu terbukti sahih, maka itu adalah dalil alasan bagiku untuk menentukan hukum. Jadi kita kembali ya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i bukan mazhab ilahi Syafi'i, tapi mazhab ilahi kaidatu Syafi'i. Nah, bagi orang yang di luar mazhab juga perlu berhati-hati. Ya. Misalnya ada orang yang berpendapat tentang sesuatu menurut mazhab Syafi'i. Lalu kita katakan begini, kamu mazhab apa? Kamu apa? Saya mazhab Syafi'i. Oh, kenapa kamu mengamalkan ini? Ya, menurut mazhab yang saya pahami begini. Loh, pendapat Imam Syafi'i kan enggak begitu. Kan sering kita dengar gitu ya. Kita menyalahkan orang yang mengikuti mazhab Syafi'i karena pendapat Imam Syafi'i bukan begitu dalam persoalan tadi. Nah, ungkapan ini bisa mengandung kebenaran sebenarnya, tapi secara garis besar salah gitu loh. Karena memang mazhab Syafi'i itu bukan apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang dibangun di atas kaidah-kaidah Imam Syafi'i. Jadi kita menyalahkan orang ahlul mazhab dengan ucapan Imam Syafi'i dalam persoalan tersebut, ini juga tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Nah, tidak selamanya mazhab Syafi'i itu ya, adalah mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam satu persoalan. Jadi ini sembarangan kita menggunakan ucapan Imam Syafi'i, lihat nih, Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Syafi'i mengatakan begini, itu juga tidak selamanya bisa menjadi dalil gitu loh. Tapi sebagai pembelajaran, okay, gitu loh. Imam Syafi'i saja berpandangan begini, beliau kan ahlul mazhab, ya, beliau mengerti dalil, itu nggak apa-apa, dijadikan sebagai pembelajaran. Tapi untuk menyalahkan pendapat orang yang berlainan dengan pendapat Imam Syafi'i tadi dengan dalil, buat apa kau mengikutin mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i mengatakan begini, kenapa kamu nggak ngikutin? Itu juga salah, ya, itu tidak bisa dibenarkan, ya. Jadi kita kembali ya kepada persoalan, kalau kita membenarkan mengambil pendapat dari setiap ulama dengan dalil berhusnuzan kepada mereka, nanti dalil nggak ada yang terpakai, istilahnya begitu, maka kita tidak boleh mengatakan demikian. Walakinnal gharad, intinya annahu fi nafsihi qad yakunu ma'dzuran. Ulama tadi ya yang kita lihat tidak menggunakan dalil tadi itu sudah mendapatkan uzur karena fitarkihi. Dia sudah punya hujah dan punya alasannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu ma'dzurun fi tarkina li hadza tarki, tapi kita juga mendapatkan uzur untuk tidak mengikuti pendapat tadi karena kita mengikuti pendapat ulama-ulama lain dengan dalil-dalil yang kita ketahui. Nah, jadi kan persoalannya akan menjadi nyaman gitu. Ya, kami tidak bisa mengikuti pendapat tadi. Ya. Bukan kita tidak menghormati ulama tadi, tapi kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang lain berdasarkan dalil. Jadi sekali lagi, jangan mudah ya, meskipun nanti ada ungkapan, dan ungkapan itu benar pada dasarnya, tapi jangan mudah-mudah kita mengkonfrontasikan pendapat ulama dengan dalil. Mana kita pilih pendapat ulama atau dalil? Itu jangan. Ya. Ini seolah-olah mengklaim ulama tadi tidak menggunakan dalil. Ya. Sebagai bentuk dasar, itu gak apa-apa, nanti ada dalilnya. Ada alasannya sebagai dasar. Tapi jangan mudah-mudah mengucapkan itu, ya. Jadi yang berada bagi kita adalah kalau kita meninggalkan pendapat satu ulama, tidak mengikuti pendapat ulama, kita mengatakan bahwa kami mengikuti pendapat ulama-ulama yang lain dengan dalil-dalil ini, ya. Nah, sehingga yang kita inginkan adalah beralih dari pendapat ulama tadi kepada ulama yang lain dengan dalil-dalilnya, bukan mengkonfrontasikan ulama tadi dengan dalil. Nah. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini sebagai pelajaran buat kita dalam persoalan fikih maupun apapun, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Para ulama yang sudah wafat dahulu, mereka adalah umat yang sudah berlalu dan mereka akan mendapatkan balasan pahala dengan segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Walakum ma kasabtum, sementara kalian juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Walatus aluna amma kanu amalan, kalian tidak akan ditanyakan tentang apa yang menjadi amalan mereka. Nah, jadi artinya para ulama dengan segala tanggung jawab mereka itu sudah beres urusan mereka dengan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dengan segala karya mereka, dengan segala kemuliaan dan kehormatan mereka, sudah selesai semuanya. Tinggal kita berkewajiban dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kalau kita mau mengamalkan satu amalan, ya mana dalilnya? Nah, itu kewajiban kita. Nah, kita mengikuti pendapat ulama siapapun yang ada di jemaah saya sekarang ini, ya, kita harus mengetahui juga dari mana asalnya. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat dalam satu hal, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikanlah kepada Quran dan hadis-hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa laisa li ahadin ay yu'arid al hadits sahih, yang saya sebutkan dasar tadi. Laisa li ahadin ay yu'arid al hadits sahih. Tidak ada hak bagi seseorang untuk menentang satu hadis yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqauli ahadin minan nas, dengan semata-mata pendapat seseorang. Tidak bisa kita meninggalkan konsekuensi hadis yang sudah jelas. Para ulama sudah menjelaskan dengan dalil-dalil. Lalu kita tinggalkan konsekuensi hadis tersebut hanya karena pendapat seseorang. Itu tidak boleh. Kama qala Ibn Abbas, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, ya, pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan, ketika beliau sa'alahu an mas'alatin, ditanya tentang satu persoalan. Fa'ajabahu, lalu beliau menjawab anha, tentang persoalan tersebut, bihadisin, dengan satu hadis. Faqala lahu, orang yang bertanya ngomong sama Ibnu Abbas, qala Abu Bakar wa Umar, bukankah Abu Bakar dan Umar berpendapat begini dan begitu? Maka Ibnu Abbas, ya, ingat ya, level yang ditanya ini Ibnu Abbas, ya, mereka adalah semuanya adalah para sahabat, mereka adalah para ulama, ya, yang dalam kapasitas ilmiah itu mereka berada dalam level yang sama. Meskipun secara person to person tentu tidak sama, tapi secara level keimanan secara umum mereka para sahabat berada dalam satu level yang sama. Ibnu Abbas mengatakan begini, qala Ibnu Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Nyaris saja kalian sekarang ini ketimpa batu dari langit. Yushiku, nyaris, an tanzila alaikum, turun kepada kalian atau menimpa kalian hijaratun minas sama, batu dari langit. Kenapa begitu? Aqulu qala Rasulullah, aku tadi mengucapkan Rasulullah bersabda, wa taqulun, lalu kalian menjawabnya qala Abu Bakar dan Umar. Umar dan Abu Bakar berpendapat begini dan begitu. Ini sering dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Nah, jadi sekali lagi, ini jangan dijadikan sebagai alasan buat kita gampang-gampang mengucapkan seperti itu. Ada ulama berpendapat, itu pendapat ulama, dalil begini, mana yang dipilih, ulama atau dalil, seperti saya sudah sebutkan tadi, jangan. Karena ini digunakan oleh para ulama itu sebagai pegangan, ini pegangannya para ulama, bukan kita. Ya. Bahwa mereka itu tidak akan meninggalkan satu pendapat yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih, hanya karena pendapat ulama. Tidak, itu sikap para ulama. Dan kemudian yang harus kita pahami di sini, coba diperhatikan. Ada satu adab penting dalam hadis ini yang kadang-kadang luput dari pemahaman orang. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam majlis-majlis beliau selalu mengingatkan. Di sini, adab ketika seseorang itu hadir di dalam suatu majlis. Kemudian ada seorang ulama yang menyampaikan dalil gitu. Jangan serta-merta kita langsung berkata, loh bukankah ulama fulan berkata begini, ulama fulan berkata begitu. Ya. Itu tidak layak sama sekali. Ya. Tidak pantas. Pertama, yang disebutkan adalah hadis Nabi, lalu yang kita sebutkan adalah pendapat ulama. Yang kedua adalah seolah-olah nanti kita menggambarkan, ya, betapa buruknya ulama-ulama tadi gitu. Ini hadis sahih, masa ulama-ulama tadi tidak ngerti tentang hadis sahih ini, kan begitu. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau beliau menyampaikan hadis kemudian menjelaskan maknanya dan sebagainya, ada seseorang menyebutkan ulama, langsung dibentak oleh beliau. Kadang beliau suruh keluar dari majelis. Ya. Ya, jadi beliau tidak mau disebutkan ulama, disanding-sandingkan dengan ulama, karena itu justru menurunkan derajat para ulama tersebut gitu loh. Kalau seorang talib ilmu itu mau, dia bisa bertanya dengan dalilnya. Dalil apa yang dibawa oleh ulama tadi yang kemudian disampaikan? Kalau ada dalil begini bagaimana? Ya. Nanti Syekh akan menjawab, ya, korelasi antara dalil ini dengan dalil yang disebutkan tadi, lalu bagaimana mengkompromikan antara kedua dalil tersebut, itu akan dijelaskan oleh ulama. Jadi jangan ulama lainnya yang disebutkan. Jadi riwayat ini sebenarnya menceritakan juga tentang adab gitu loh. Ada konfrontasi yang tidak pada tempatnya gitu loh. Ketika mau menyebutkan Abu Bakar dan Umar enggak apa-apa, tapi sebutkan dalil mereka bukan orangnya. Aku pernah mendengar begini, bahkan tanpa menyebutkan Abu Bakar dan Umar, ya, itu lebih baik. Ya, mimbari tadub dari segi adab, ya. Ada dalil begini nih. Ada dalil begini, saya pernah dengar dari seorang ulama, saya pernah dengar dari seorang alim begini dan begitu. Kalau konteks Abu Bakar dan Umar, saya pernah mendengar dari seorang sahabat begini dan begitu misalnya, ya. Ketika kita berada di dalam satu majelis. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inti dari hadis ini apa? Inti dari riwayat Ibnu Abbas ini, kita tidak boleh meninggalkan satu pendapat yang sudah jelas berdasarkan hadis sahih hanya karena ucapan seseorang. Siapapun itu gitu ya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Ar-Risalah halaman 100 sekian ya, beliau menyebutkan man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang telah mendapatkan secara jelas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lahu, maka dia tidak memiliki hak ayyada'aha ya atau ayyada'ahu liqauli ahadin minan nas, ya, tidak halal bagi dirinya, dia tidak punya hak sama sekali untuk meninggalkan dalil tersebut atau riwayat tersebut hanya untuk mengikuti pendapat manusia. Ini ucapan Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan begitu, dan ini adalah bagian daripada kaidah beliau, kaidah Imam Syafi'i, ya. Iza sahal hadis fahuwa madhabi, itu masuk dalam pemahaman ini. Tidak halal bagi seseorang yang mengetahui sebuah hadis Nabi, ya, untuk meninggalkan hadis tersebut hanya karena pendapat seseorang. Jadi ini ungkapan Al-Imam Syafi'i ini sebuah kaidah besar gitu. Yang jangan sampai kaidah ini kemudian diabaikan oleh kita. Meskipun kita misalnya belajar mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita belajar mazhab Al-Imam Syafi'i, kita jangan semata-mata hanya belajar tentang pendapat. Kita belajar tentang pendapat dengan dalil-dalilnya. Nanti kalau kita belajar usul fikih kan kita tahu ya, bahwa fikih itu itu araddul furu' alal usul. Kita belajar ilmu fiqih itu kan bi adillatiha tafsiliyah. Al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah bi adillatiha tafsiliyah. Mempelajari ya hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya secara rinci. Dari definisi fiqih itu udah ketahuan gitu loh. Belajar tentang hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya secara rinci. Yang sebagian di antara ulama mazhab Syafi'i menggambarkan ya bahwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang dasarnya adalah ijtihad. Ya. Jadi yang namanya mempelajari hukum-hukum fikih itu dengan dalil. Makanya para ulama usul sering menggambarkan kalau kita belajar tentang fikih itu belajar raddu al-furu' ala al-usul, mengembalikan setiap hukum kepada dalilnya. Itu raddul furu' ala al-usul. Orang yang sudah punya kemampuan itu berarti sudah punya kemampuan fikih. Nah, sementara usul fikih, orang yang belajar usul fikih adalah orang yang mempelajari raddul usul al-furu'. Ini orang yang sudah punya kemampuan ijtihad nanti. Kalau sudah menguasai ini betul, maka dia akan punya kemampuan ijtihad. Raddul usul al-furu' apa? Menggunakan dalil-dalil syariah untuk diterapkan pada hukum-hukum yang ada. Ya. Jadi di level bawah belajar hukum syariah dengan dalilnya. Di level yang lebih tinggi menggunakan hukum syariah untuk diterapkan pada hukum-hukum yang ada. Mustahil orang sampai ke derajat ini kalau dia tidak dari bawah gitu loh. Tiba-tiba ada orang menggunakan dalil untuk suatu hukum sementara dia belum menguasai hukum syariah, enggak mungkin. Wudu dengan dalil-dalilnya enggak tahu, salat dengan dalil-dalilnya enggak tahu, ya. Masalah najasah dengan dalil-dalilnya enggak tahu. ujuk-ujuk tiba-tiba menggunakan dalil untuk satu perkara. Ilmu fikih belum dapat, tiba-tiba sudah menggunakan usul fikih. Gitu. Ilmu fikih aja belum dikuasai dengan dalil-dalil, tiba-tiba menjadi ahli ijtihad, itu tidak mungkin. Gitu. Jadi kita kembali ya kepada persoalan. Jadi itu ucapan Al-Imam Syafi'i ya, berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan ucapan Ibnu Abbas tadi. Wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhihi al-asbab, wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhihi al-asbab, fa in jaa hadithun sahih fihi tahlilun aw tahrimun aw hukmun fala yajuzu ay ya'taqida anna tarika lahu min al-ulama. Ini agak panjang, saya langsung terjemahkan saja ya. Idza kana tarku, kalau meninggalkan konsekuensi hukum syariah li ba'di hadhihi al-asbab, sudah kita ketahui itu bisa terjadi dengan beberapa latar belakang tadi. Sekarang dicontohkan, in jaa hadisun sahih, ada satu hadis sahih, fihi tahlil au tahrim, yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, au hukmin, atau menetapkan satu hukum, fala yajuzu ay yu'taqada, tidak boleh diyakini, anna tarika, bahwa at-tarika lahu minal ulama, bahwa ulama yang meninggalkan konsekuensi hadis tadi, alladzina wasafna asbab tarkihim, yang sudah kita jelaskan kenapa mereka meninggalkan apa hadis-hadis tersebut, tidak boleh kita yakini ayyu'aqaba, akan mendapatkan hukuman, likaunihi halalal harama, karena dia menghalalkan yang haram, au harramal halal, atau mengharamkan yang halal, au hakama, atau kita tuduh berhukum bi ghairi ma anzalallah, tidak dengan hukum Allah. Jauhi ungkapan tadi ya. Konsekuensi hukum tadi jelas gitu, tapi para ulama tidak bisa dituduh demikian. Wa kadzalika in kana fil hadis wa'idun ala fi'lin. Begitu juga kalau ada hadis yang mengandung wa'idun, ancaman, ala fi'lin, atas suatu perbuatan. Min la'natin, dilaknat, au ghadabin, di apa, dimurkai Allah, au azabin, diazab Allah, au nahwi dzalik, dan sejenisnya. Fala yajuz ayuqal, tidak boleh dikatakan inna dzalikal 'alim, ulama tadi, allazi abaha hadza, yang memperbolehkan amalan tersebut, au fa'alahu, atau melakukannya, dakhilun fi hadzal wa'id, masuk dalam ancaman tadi, tidak boleh ya. Sekali lagi, itu husnuzan kita kepada para ulama. Jadi ini penting ya, penting saya ulang-ulang gitu. Ada sebagian di antara kita di kalangan ahli fiqih, apa yang mengaku sebagai ahli fikih, lalu misalnya dia mengetahui konsekuensi satu dalil, lalu dia tidak mengamalkannya dengan dalil. Ada guru saya, mbah guru saya, alim fakih ini yang saya akui kealiman fikihnya, ternyata tidak mengamalkan hadis ini. Berarti pengamalan hadis tersebut tidak demikian. Berarti mereka memiliki dalil, lalu kemudian hadis ini tidak diamalkan. Ini sebenarnya tidak tepat secara fikih gitu loh. Fikih yang dipakai para ulama tidak demikian. Karena dimakluminya ulama tadi tidak mengamalkan dengan husnuzan kita, itu harus, wajib. Dia pasti punya dalil, dia punya alasan. Tapi ketika kita nggak mengetahui alasan tersebut, jangan kita ujuk-ujuk ngikutin gitu loh. Ah, dia aja nggak lakukan, jadi nggak apa-apa. Apalagi kalau apa levelnya sudah sama-sama orang yang berilmu gitu loh. Orang yang berilmu, kemudian mendapatkan ilmu dari satu hadis, tidak dia amalkan hanya karena ulama lain tidak mengamalkannya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan ya, ada di antara ulama yang berpegang seperti itu, yang meskipun para ulama tidak setuju dengan pendapat tadi, tapi itu bisa dimaklumi gitu. Yaitu Imam Malik gitu loh. Karena yang dijadikan dasar oleh beliau itu adalah ulama-ulama Madinah. Ulama-ulama Madinah yang mengetahui tentang hukum gitu. Ulama-ulama Madinah dari zaman Nabi itu tempat kumpulnya para ulama gitu loh. Di masa itu, di masa Imam Malik, di mana masih banyak tabi'i-tabi yang belajar langsung dari para sahabat. Jadi kalau mereka tidak mengamalkan konsekuensi satu dalil, itu membuat Imam Malik berpikiran, jangan-jangan saya yang salah memahami dalil ini. Ya, sekali lagi, meskipun para ulama tidak bisa menerima pendapat Imam Malik ini misalnya, tapi mereka bisa memaklumi betul kok. Karena ini para ulama Madinah. Ya, kalau sekarang tidak bisa lagi gitu loh. Ya, ulama yang sudah hidup terlalu jauh dari zaman Nabi SAW, apalagi bukan ulama dari Madinah sama sekali, ya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran seperti itu. Tetapi kita tetap berhusnudzon kepada ulama tadi. Ya, nah, kita kembalikan lagi ya. kita tidak boleh meyakini ulama tadi berarti mengerjakan yang haram dong, berarti terlaknat dong, berarti murkai Allah dong. Ya enggak boleh seperti itu. Wa hadza mimma la na'lamu bainal ummati fihi khilafan, ya. Ini hal yang mimma la na'lamu, termasuk bagian yang tidak pernah kita ketahui, bainal ummati fihi khilafan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, mereka sepakat penghormatan terhadap ulama itu, mereka sepakat. Illa syai'an, kecuali sedikit sejumput pendapat, yuhka an ba'di Mu'tazilah Baghdad, yang dinukil dari kalangan Mu'tazilah di kota Baghdad. Misu Bishr al-Mirrisi, seperti Bishr al-Mirrisi, wadrabihi dan sejenisnya. Annahum za'amu, mereka berkeyakinan, annal mukhti'a minal mustahidin, bahwa ulama yang salah, minal mustahidin, dari kalangan ahli ijtihad, yu'aqabu, akan dikenai hukuman siksa, ala khata'ihi, atas kesalahannya. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Wa hadza, kenapa para ulama berpendapat bahwa ulama-ulama yang terlihat tidak mengamalkan satu dalil tadi kok tidak diancam dengan ancaman tadi? Wa hadza li anna luhuq al-wa'id, karena luhuq al-wa'id, berlakunya satu ancaman, liman fa'alal muharrama, bagi yang melakukan perbuatan haram, masyrutun, itu ada syaratnya, ada syarat-syaratnya, diantaranya bi'ilmihi bitahrim, diantaranya diyakini bahwa dia pasti tahu tentang keharaman tadi. Ya, ada ulama yang tidak mengamalkan konsekuensi satu hadis, benar gak ulama tadi mengetahui hadis tadi kemudian ditinggalkan? Jangan-jangan gak tahu sama sekali. Orang yang gak tahu berarti gak kena konsekuensi hukum. Aw bitamakkunihi minal ilmi bitahrim, minimal diyakini bahwa dia punya potensi untuk pasti tahu tentang hukum tersebut. Fa inna man nasha'a bi badiyah, diberikan contoh di sini. Sesungguhnya orang yang tinggal di badui, badiyah, di pegunungan, jauh dari ruang lingkar penyebaran ilmu. Aw kana haditsa ahdin bil Islam, atau baru masuk Islam. Wafa'a syai'an, lalu dia melakukan satu perbuatan, minal muharramat, yang diharamkan. Ghaira 'alimin, tanpa dia tahu, bitahrimiha, kalau itu haram. Lam ya'sam wa lam yuhad. Orang seperti ini enggak berdosa dan enggak bisa dikenai hukuman. Wa lam yastanid, padahal dia tidak bersandar, tidak bersandar fi istihlalihi, dalam menghalalkannya, ila dalilin syar'i, dengan dalil apapun. Dia enggak pakai dalil, hanya emang dia belum tahu, gitu aja. Enggak ada dalil sama sekali. Faman lam yablughul haditsul al-haditsul muharram, kalau orang yang seperti ini aja bisa dimaklumi dan dimaafkan, tidak dihukum, tidak berdosa. Faman lam yablughul haditsul muharram, orang yang betul-betul belum tahu tentang dalil tadi. Wastanada, ini ulama maksudnya ya. Wastanada fil ibahah, lalu untuk memperbolehkannya, istanada, dia bersandar, ila dalilin syar'iyyin, dalil syar'i yang lain, aula ayyakuna ma'zuran, tentunya lebih pantas untuk mendapatkan uzur, lebih pantas untuk dimaafkan. Jadi ulama yang bertindak itu dia berdasarkan dalil lain, sehingga apa yang dilakukan lebih layak untuk mendapatkan pemaafan. Orang yang enggak tahu sama sekali, enggak berdalil saya dimaafin, apalagi yang dia tidak tahu dan berdalil untuk memperbolehkannya dengan dalil lain. Misalnya ada pembolehan terhadap binatang, dikecualikan. Pengecualiannya ulama ini enggak tahu. Pengecualian diharamkan. Misalnya kemarin sudah kita sebutkan ya, tentang al-humur al-ahliyah. Keledai jinak, keledai rumahan, keledai peliharaan. Dia tidak tahu tentang pengecualian ini, lalu dia berdalil dengan penghalalan terhadap yang lain, tentang kuda, tentang himar yang biasa, tentang yang lain, ini dijadikan sebagai dalil, maka tidak bisa disalahkan, karena kenyataannya dia tidak mengetahui adanya dalil yang mengecualikan tadi. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walihada kana ma'juran mahmudan, oleh sebab itu ulama yang salah itu tetap diberikan pahala insyaallah, mahmud, dan tetap dipuji dengan segala kesalahannya. Li ajli ijtihadihi, karena dia beristihad. Qala Allah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kemarin sampai di sini ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harf. Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan putranya Sulaiman, ketika mereka itu memutuskan hukum dalam persoalan tanaman, iz nafashat fihi ghanamul qaum, yang dirusak dimakanin, dihancur-hancurin oleh kambing milik seseorang. Wa kunna li hukmihim syahidin, sementara kami menyaksikan apa yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap kejadian tersebut. Fa fahamnaha, kami berikan pemahaman kepada mereka, kepada mereka, yaitu kepada Sulaiman dan kepada Daud. Saya ulangi lagi. Fa fahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Fa fahamnaha Sulaiman, kami Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilman, tetapi masing-masing dari Daud dan Sulaiman itu diberikan hikmah ilmu oleh Allah dan diberikan kebijaksanaan. Artinya ayat ini menggambarkan tentang pendapat berbeda antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman tentang satu perkara. Masing-masing dipuji Allah di sini. Masing-masing diberikan hikmah, masing-masing diberikan ilmu. Tetapi Sulaiman diberikan pemahaman yang lebih. Nah, ini sangat bagus sekali kalau digunakan dalam memotret persoalan-persoalan fikih gitu loh. Supaya kita tetap menghormati para ulama dengan segala pendapat mereka. Allah memuji masing-masing meskipun pendapat daripada Sulaiman itu yang lebih dipilih. Nah, jadi konteksnya itu dalam sejarah sebagaimana diceritakan oleh para ulama. Jadi ada orang punya kebun. Kemudian si A lah, taruh si A punya kebun, kemudian si B punya kambing. Di malam hari kambingnya ini ngamuk, dirusaknya kebun orang tersebut sehingga hancur gitu. Nah, kalau dalam fikih kontemporer sekalipun para ulama sering membahas gitu. Kalau ada orang punya binatang seperti ini merusak, itu dilihat kalau merusaknya di siang hari sementara dia sudah dalam keadaan dijaga, kemudian lepas rusak, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena itu perbuatan binatang ya. Dan sementara di siang hari orang biasanya menjaga tanamannya. Tapi kalau di malam hari orang kan tidur nggak jaga tanamannya. Dan binatang kan seharusnya diikat erat-erat. Kalau dia keluar juga merusak, berarti yang punya bertanggung jawab. Ini pembahasannya ada nih dalam kitab-kitab usul fikih ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi kita bahas di sini tentang kejadian yang terjadi di zaman Nabi Dawud dan Sulaiman. Nah, kedua orang ini mengadu kepada Nabi Dawud dan Nabi Dawud mengatakan, ya udah kasihkan saja kambing kamu ke orang itu. Sebagai hukumannya, berikan kambing itu kepada orang tersebut sebagai gantinya. Udah, diberikan, pergi mereka. Kemudian Sulaiman bertanya, ada ayahandanya, engkau memberikan keputusan hukum seperti apa? Begini, nah kalau seandainya aku hadir, aku akan berikan keputusan yang lain, yang akan lebih baik buat mereka berdua. Apa itu? Kata, ya, ditanya, begini, ya, berikan kepada mereka keputusan seperti ini. Jadi yang punya kambing serahkan kambing ini dulu sementara kepada si punya kebun. Nanti si punya kebun boleh mengambil susunya, boleh memanfaatkan kambing itu untuk apa saja, tapi tidak disembelih. Makan kalau ada bulunya yang bisa diambil, bisa bulunya diambil, susunya diperah. Nah, sementara bibit tanaman yang dimiliki oleh si pemilik tanaman ini berikan dulu sementara kepada orang yang memiliki kambing tadi untuk diolah ya, diolah di tanahnya sampai menumbuhkan pepohonan seperti yang tadi diurusak oleh kambing. Nah, setelah itu tumbuh, kebun ini dikembalikan, ini sebagai ganti dari kebun kamu, dan kemudian kambing ini dipulangkan lagi. Jadi kembali ini akhirnya si kambing, yang punya kambing tetap dapat kambingnya, yang punya kebun akhirnya dapat kebunnya kembali. Nah, jadi hukumannya adalah si orang ini gantian dia ngurusin kebun ya, digantian untuk mengurus kebun sebagai hukumannya, tetapi dia tidak kehilangan kambingnya. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan fikih, sudut pandang fikih gitu loh dalam menyelesaikan persoalan. Jadi masing-masing di antaranya menggunakan satu pendapat gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud tidak salah gitu. Tapi ada perbuatan yang lebih tepat. ada perbuatan yang lebih tepat. Ya, kalau bahasa syariatnya namanya aula bil haqqi. Lebih mendekati kebenaran ya, lebih lurus tingkat kebenarannya. Ini sebagai contoh ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemuliaan kepada masing-masing di antara Nabi Daud dan Sulaiman. Masing-masing diberikan ilmu oleh Allah, tetapi Allah memberikan pemahaman yang lebih kepada Sulaiman. Wa fis sahihain, dalam persoalan tadi ya. Dalam persoalan tadi, begitu juga dalam kasus-kasus fikih, kadang-kadang ada ulama tertentu yang kalau bahasa ahli fikih itu namanya muwaffaq. Dia betul-betul mendapatkan taufik dalam persoalan tersebut sehingga memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan ulama yang lain. Nanti di kali waktu yang lain, ulama lain muwaffaq diberikan taufik untuk memahami persoalan tersebut. Jadi masing-masing di antara kita itu muwaffaq dengan hal-hal yang berbeda-beda. Para asatidzah, para juru dakwah, di mana-mana juga seperti itu. Ada juru dakwah yang kemudian dipahamkan tentang satu persoalan sehingga dia bisa menyelesaikannya, yang tidak bisa diselesaikan oleh juru dakwah yang lain. Tapi dalam kasus yang lain, mungkin nanti juru dakwah yang lain yang memiliki pemahaman tentang hal itu menyelesaikan persoalannya. Oleh sebab itu yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu kerja jamaah, ya. Para dai, para juru dakwah itu bekerja sama. Karena masing-masing di antara kita muwaffaqun diberikan taufik pemahaman terhadap hal-hal yang berbeda-beda dalam kesempatan yang berbeda-beda. Wa fi sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Amr bin As diriwayatkan, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza istahada al-hakim," ketika seorang hakim itu berijtihad, seorang ulama berijtihad, "fa asaba," lalu dia benar, "falahu ajran," dia akan dapat dua pahala. Wa idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, lalu dia salah, falahu ajr, dia tetap dapat satu pahala. Jadi hanya dikurangi pahalanya saja. Ini pentingnya ilmu. Ya, pentingnya orang itu berilmu, pentingnya orang itu memiliki landasan-landasan keilmuan yang jelas, sehingga ketika dia melakukan kesalahan dalam menetapkan satu hukum pun, dia tetap dapat pahala. Ya, karena dia orang yang berhak untuk memutuskan hukum. Orang yang berhak untuk memahami hukum. Fatabayyana annal mujtahid, dari hadis ini jelas bahwa seorang ahli ijtihad, ma'a khata'ihi, dengan kesalahannya, lahu ajar, sudah punya satu pahala. Wadhalika, dan itu li ajli ijtihadihi, karena ijtihadnya. Wa khata'uhu, sementara kesalahannya, maghfurun lahu, diampuni. Lianna idrakas shawab, ini indah sekali ya, karena mengetahui kebenaran fi jami'i a'yanil ahkam, dalam seluruh ya, dalam seluruh satuan-satuan hukum, hukum ini, hukum ini, hukum ini, inna muta'azzir, itu adalah hal yang bisa jadi muta'azzir, tidak mungkin sama sekali, atau muta'asir, kalaupun mungkin itu sangat sulit sekali. Jadi mustahil atau nyaris mustahil orang bisa mengetahui semua hukum gitu loh. Ya. Kalau secara de facto, memang orang paling alim seperti Abu Bakar saja kadang tidak mengetahui satu hukum. Ya. Orang paling alim tingkat kedua seperti Umar bin Khattab kadang-kadang tidak mengetahui satu hukum. Begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah level-level tertinggi yang paling alim di antara umat ini. Apalagi ulama-ulama selain mereka. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma ja'ala alaikum, Allah tidak pernah menjadikan bagi kalian fid dini, dalam agama ini, min harjin, sesuatu yang menyusahkan kalian. Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesusahan dan kesulitan bagi kalian. Jadi artinya apa? Makna ayat ini bahwa orang itu tidak akan diberi hukum di luar kapasitasnya. Orang sudah ahli hukum berusaha. Sama dengan seorang dokter nih, sudah ahli, memiliki kapasitas berusaha menyelamatkan pasien ya dengan dioperasi atau yang lainnya, ternyata gagal dan kemudian si pasien meninggal dunia, ya tidak bisa disalahkan. Mungkin dia kalah dalam kasus yang satu ini, tapi dia tidak salah. Kalah tapi tidak salah. Kenapa? Karena dia sudah berkapasitas dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang yang semacam ini perlu diapresiasi. Tetapi kalau si dokter tidak punya kapasitas, orang yang tidak punya kemampuan di bidang tertentu, maka berlaku yang diungkapkan dalam satu riwayat, man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun fahuwa damin. Seseorang yang berusaha melakukan tindak pengobatan padahal dia tidak memiliki latar belakang ilmu medis yang mumpuni, fahuwa damin, maka dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, maka dia itu disebut dengan apa namanya, mutatabbib, ya, orang yang sok-sokan jadi dokter, sok-sokan ngobatin. Nah, itu bertanggung jawab. Orang sekarang menyebutnya dengan istilah malpraktik, ya. Nah, malpraktik itu sudah ada penjelasannya dari zaman Rasulullah SAW, ya. Sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim dalam At-Tibbun Nabawi. Bahwa itu kasus-kasus klasik yang dari dulu pun sudah terjadi, ya. Jadi Islam itu menganjurkan idza usidal amru, kalau satu urusan disandarkan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggu saja akibatnya. Nah, kita kembali, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini salah satu di antara contoh yang sangat klasik sekali, ya. Insyaallah kebanyakan kita sudah pernah mendengar, ya, tentang hadis ini, tentang riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Annahu qala li ashabihi 'amal Khandaq. Pada saat terjadinya perang Khandaq, Nabi berkata kepada para sahabatnya, la yusallianna, waktu itu Nabi mengutus mereka untuk ke satu tempat. La yusallianna ahadun al-asra, jangan ada di antara kalian yang salat asar, illa fi Bani Quraizah, sebelum dia sampai ke Bani Quraizah. Ini ucapan atau sabda Nabi. Jangan ada di antara kalian, ya, satu rombongan yang salat asar sebelum sampai ke Bani Quraizah. Kalian hanya boleh salat asar di Bani Quraizah. Kira-kira seperti itu. Fa adrakatkum salatul asri fit tariq. Ternyata mereka kedapatan waktu asar di tengah jalan. Fa qala ba'dhum, sebagian mengatakan, la nusalli, kita enggak usah salat dulu. Illa fi Bani Quraizah, kecuali di Bani Quraizah. Karena pesan Nabi tadi, jangan salat kecuali sampai di Bani Quraizah dulu. Qala ba'dhum, sebagian lain mengatakan, lam yurid min hadza, bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Maksud Nabi itu mungkin supaya kita itu cepat-cepat sampai ke sana. Jangan sampai salat asar ketika kita, kecuali kita sudah di sana. Maksudnya begitu. Bukan berarti kalau datang salat asar kita enggak boleh salat asar. Ini kata mereka. Lam salli ila fi Bani Quraizah, qala ba'dhum lam yurid min hadza, fa sallu fi tariq, akhirnya sebagian tetap salat di tengah jalan. Falam yu'ib wahidatan min ta'ifatan, Nabi tidak menyalahkan satupun di antara keduanya. Maka para ulama mengatakan apa yang dijadikan ijtihad oleh masing-masing mereka itu benar. Tetapi al-awwalun, dikatakan di sini yang pertama itu tamassaku, berpegang bi umumil khitab, dengan keumuman dalil. Kan sering ada dalil secara umum mengatakan begini, ya udah begitu. Faja'alu suratal fawad dakhilatun fil umum. Soal ketika mereka itu apa namanya ketinggalan sholat, terpaksa harus ketinggalan sholat, sholat di luar waktu, ya itu termasuk dalam keumuman. Nah, pokoknya diperintahkan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ya udah, mau datangnya habis maghrib, ya sholat asar habis maghrib. Itu perintahnya begitu kok. Ya, jadi itu kedapatan waktu sholat, ketinggalan waktu sholat itu tidak keluar dari keumuman tadi menurut mereka. Wal akharun, sementara pendapat yang lain, kana ma'ahum min ad-dalil, mereka memiliki dalil. Ma yujibu khuruj hadhihi surah, yang menurut mereka mengeluarkan contoh khusus tadi andalikal umum, dari keumuman dalil. Keumuman perintah Nabi itu demikian, tapi ini keluar dari keumuman tadi. Fa innal maqsud, karena tujuannya menurut mereka berdasarkan fikih mereka, al mubadarah ila alladhina hasarahumun nabi. Cepat-cepat sampai ke tempat orang-orang yang mengepung Nabi, yaitu Bani Quraizah. Itu tujuannya gitu. Supaya jangan lambat-lambat, jangan sampai ya ini sebelum apa sesudah asar kalian belum sampai sana, kira-kira begitu. Wa hiya mas'alatun, ini adalah persoalan ikhtalafa fiha al-fuqaha, para ulama ahli fikih berbeda pendapat. Ikhtilafan masyhuran, sangat masyhur sekali. Hal yukhassul umum bi qiyas, apakah dalil yang umum seperti itu bisa dikhususkan dengan qiyas? Apa itu qiyas? Qiyasnya itu ya ini bahwa salat itu harus dikerjakan pada waktunya. Salat asar pada waktunya, zuhur pada waktunya, semua pada waktunya. Sehingga dalil yang umum ini dikhususkan dengan tadi dikiaskan seperti di hari di saat belum adanya sabda tadi gitu loh. Boleh enggak seperti itu? Wa ma hadza fal ladzina sallu fi thariq, tapi meskipun demikian kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang salat di jalan kanu aswaba fi'lan, lebih tepat. Orang yang salat di jalan itu lebih tepat ya. Mereka menggunakan fikih bahwa bukan itu maksud dari hadis Nabi. Jadi di sini kita bisa paham ya, bahwa orang yang kemudian sholat tadi bukan berarti dia tidak menjalankan hadis Nabi tadi. Dia menjalankan hadis tadi. Tetapi bagi mereka hadis tadi itu bukan untuk maksud yang ini gitu loh. Bukan kalau udah dapat sholat asar berarti gak usah sholat dulu. Tetapi maksudnya bukan demikian, supaya cepat-cepat kesana sebelum berakhirnya sholat asar. Wa kadzalika Bilal, demikian juga yang dilakukan oleh Bilal. Lamma ba'a sha'aini min at-tamri bis-sha. Suatu ketika Bilal itu menjual dua sha', ya, dua sha' tamar untuk digantikan dengan satu sha' tamar burun yang terkenal bagus. Dari mana kamu dapat tamar atau kurma ini wahai Bilal? Tadi aku punya dua sha' kurma jelek, ya. Jadi aku jual kah atau jual dan aku jual untuk diganti. Aku jual untuk diganti tukar tambah maksudnya dengan kurma yang satu sok ini. Amalahun Nabi diradi, Nabi menyuruh Bilal mengembalikannya. Nabi mengatakan ainur riba, inilah riba yang sesungguhnya. Jadi kalau kamu mau, di dalam hadis dikatakan jual dulu yang dua sok itu, berapa uangnya kamu datang ke orang yang punya. Kurma tersebut, kurma yang bagus tadi beli dari dia. Kalau kedarawan misalnya jual dari tempat yang sama enggak apa-apa. Dia punya kurma jelek, punya kurma bagus juga gitu. Jual kurma jelek, jual kurma bagus. Ini saya punya kurma jelek, ini saya jual sama kamu. Berapa? Harganya sekian. Udah, saya dapatkan uangnya. Ya. Nah, sekarang saya beli kurma itu berapa harganya? Bicaranya seperti itu. Duh, kenapa sulit-sulit dengan prosesnya? Itulah yang benar, ya. Jadi antara riba dengan tidak riba, antara zina dengan nikah halal, itu kan yang berbeda cara gitu. Kan sering-sering saya katakan begini loh. Ya. Jadi ada orang datang, nih putri saya, kamu nikahi, ucapan akad. Saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar sekian. Ya. Oh saya terima nikahnya dengan mahar sekian, tapi ngutang ya. Oke ngutang gak apa-apa. Ya sudah, halal. Padahal dia gak mengeluarkan duit sepeser pun, atau belum mengeluarkan. Karena belum punya duit. Halal enggak? Halal. Tapi kalau orang tua itu mengatakan, udah, ini kamu bawa lah. Saya minta duit lah, 500 ribu sini. Saya minta duit lah, 5 juta sini. Kamu bawa putri saya. Tidak ada akad. Lalu mereka melakukan hubungan suami istri. Jadi apa? Zina. Sama-sama diambil, sama-sama dibawa. Bahkan ini mungkin cuma sementara dikembalikan lagi. Ya. Tanpa adanya akad syar'i tadi yang angkah tuka. Wazawaztuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku. Tanpa akad itu jadi haram gitu loh. Akadnya akad maaf pelacuran jadi pelacuran. Akadnya ini menikahkan jadi pernikahan. Kan cuma cara gitu loh. Kalau orang mengatakan kenapa ya cari yang gampang ya tadi juga gitu. Kalau cari cara gampang enggak usah pakai akad, ambil aja dong. Kenyataannya kan enggak demikian, yang menghalalkan itu adalah akadnya. Ketika dibawa tanpa akad nikah jadi zina, ketika dengan akad nikah jadi halal. Jadi harus hati-hati di sini ya, jangan gunakan ucapan itu repot-repot apa udah langsung tukar tambah saja. Enggak, ini akad. Akad itu menentukan halal dengan haram. Sebagaimana tadi akad nikah menentukan perbedaan antara menikah yang halal dengan perzinaan. Ya, itu harus kita pahami dengan benar ya. Nah, tapi kita tidak bicara tentang hukum fikih ini sekarang ya, tapi ini sebagai contoh saja. Bila tadi melakukan kesalahan dia telah melakukan riba tanpa dia sadar. Walam yurattib ala dzalika hukm akal riba. Tapi Nabi tidak memutuskan memvonis bila telah memakan riba dengan mengatakan minat tafsiq, dia fasik, wallani dilaknat, wattaghlid, ya, dikecam habis-habisan, enggak. Li'adami ilmihi, karena Bilal pada saat itu belum tahu tentang ilmunya, bimakanihi bitahrim, tentang keharaman tadi belum tahu. Maka Nabi cuma mengatakan, ini riba, kembalikan. Ya, kembalikan kepadanya, buat proses yang halal. Ketika proses itu terjadi, balik lagi barangnya ini. Itu-itu juga yang dibawa, tapi sudah dalam kondisi halal. Dijual nih, tempat uang dibelikan. Loh, ini juga yang terjadi tadi, tapi konsepnya sudah halal. Nah, tetapi yang mau kita ambil dari, sebagai pelajaran di sini, orang yang nggak tahu tadi, seperti bilang, nggak bisa dikecam, gitu. Meskipun sudah jelas-jelas salah, tapi dia kan tidak tahu. Wakadzalika Adi bin Hadim, demikian juga kisah Adi bin Hatim yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, jadi enggak saya bahas. Wa jama'atin minas sahabat, dan banyak para sahabat yang lain. Lama taqadu, ketika mereka berkeyakinan anna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad, bahwa yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam dalam surat Al-Baqarah, artinya adalah al-hibal, al-biyad, usud, tali-tali yang berwarna hitam dan putih. Fakana ahaduhum yaja'alu inda wisadati, sampai seorang di antaranya nyimpen tali itu di bawah bantalnya. Iqalain, dua iqal, ya, dua tali pengikat sorban itu, atau iqal juga bisa dua tali pengikat unta. Abyad wa aswad, yang warnanya putih dan hitam. Wayakulu hatta yatabayyan lahu ahaduhuma minal ahwar, dia di malam hari tetap makan sampai kalau dia bisa membedakan antara warna hitam dan putih dari keduanya, berarti ini sudah waktunya berpuasa lagi, dia berhenti makan dan minum. Maka Nabi langsung tertawa, ya, tersenyum dengan mengatakan inna wisadaka idzan la'arid, kalau begitu bantal kamu lebar banget ya, sampai buat nyimpen dua tali gitulah. Inna ma huwa bayadun nahar, yang dimaksud di sini bukan tali tapi putihnya siang, wasawadul lail, dan hitamnya malam. Yang dimaksudkan adalah datangnya waktu fajar, bukan urusan tali temali di sini. Fa asyara ila adami fiqhihi li ma'nal kalam. Ini menunjukkan para sahabat tadi, mereka beristihad dengan perbuatan mereka karena mereka enggak paham dengan maksud daripada firman Allah tadi. Wa lam yurattib ala hadzal fi'li dzan. Nabi tidak mengecam apa yang mereka lakukan karena mereka salah paham. Ya. Man aftara fi Ramadan, tidak dikecam sebagai orang yang misalnya batal puasanya. Udah berarti batal puasa kalian, tidak. Wa in kana min a'zamil kabair, padahal membatalkan puasa tanpa alasan itu termasuk perbuatan dosa yang paling besar. Ya, termasuk ya salah satu di antara dosa-dosa yang paling besar. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan di sini ya. Nanti besok ada beberapa contoh lagi. Besok mungkin untuk kelanjutannya akan kita langsung lanjutkan. Tadi sengaja saya ulang sedikit pembahasannya itu supaya tidak mutus di tengah jalan ya. Besok kita akan lanjutkan contoh-contoh lain dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan para sahabat. Tapi besok kita akan masuk kepada hal yang agak sedikit berbeda. Salah tapi tetap dikecam. Salah tapi tetap dikecam. Ada konteks tertentu yang menyebabkan orang yang salah dalam melakukan satu ijtihad yang kemudian mendapatkan kecaman dalam tanda kutip, ya, kecaman dalam tanda kutip. Tetapi bukan berarti kecaman tersebut tanpa pemaafan, enggak, tapi ada kecaman dalam tanda kutip. Itu akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja. Wal'afu minkum, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.